أنت العليم لدي المعرفة لا يحيي كما العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد سبحانه وتعالى ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم hari ini 1 hari bulan Disember, masalah ini nak 1 Datun awal sebut tentang Datun awal bulan lahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita banyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda lah sebagai Nabi kita, Rasul kita, dia bukan kita, dan kita lah baik hubungan kita dengan baginda. Semua-semua baginda kita dapat amal dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tafsir kita masih lagi di dalam surah Toha, dan kita berada di penghujung surah Toha, itu yang ke-16. Itu ke-16 kita berada di penghujung ke-16 ataupun di dalam surah Toha. Datang melalui pengajian kita dari pada ayat yang ke 132 sampai pada 135 insyaAllah. Sebelum kita tengok terjemahan, sama-sama kita membaca dengan kita yang telah dilakukan tadi, surah Toha 132 hingga 135. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك برقا نحن نرجوك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. سورة طه 132 هنجا 135. آية 132 فرمان الله تعالى عبده من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Maksudnya وأمر أهلك بالصلاة. وهي محمد Al-Quran kepada baginda, khususnya kepada kita amnya. وأمر dan perintahlah أهلك ahli keluarga kamu disolati di dalam mengerjakan ibadah solat. Wastabir alaiha dan hendaklah kamu bersabar, teguh sabar alaiha di dalam melaksanakan. Kenapa? La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki daripada kamu pun. Nahnu narzuquka, kami yang bagi rezeki kepada kamu. Wal'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu adalah ditakwa kepada orang-orang yang bertakwa. Di sini jelas kata ulama bertakwa Allah Taala dalam banyak perintah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada perintah yang lebih besar daripada perintah di dalam menggunakan ibadah solat. Lain-lain perintah sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, selain daripada solat, Allah Ta'ala hantar Jibril sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam puasa. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat. Wa adzim fin nasi bil haji yatuka rijalan. Haji. Jadi dalam ibadat Allah Taala hantar Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk ibadat solat, Allah Ta'ala jemput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Dan ada perintah diberi perantaraan. Sehingga kata ulama macam kita lah. Bila mana orang atasan, pihak istana nak kurniakan sesuatu, nak bagi sesuatu di anda, wakil, putuskan. Bukan kata pun laju, tapi pun laju lah. Sampai depan tanggung kita, kita bersaing satu bungkusan. Jika lah sesuatu itu besar bernilai, maka pasti nilai itu akan dijemput ke istana Balai Rung Seri. Bukan dia beri awal-awal lagi apa makluman sampai surat call lagi kehadiran di mana. Kalau boleh dapat hadir juga, jangan lupa meletakkan samping warna hitam. Pingat, kenapa nak bagi pingat PJK apa-apa lah. Jadi nak bagi pingat yang besar, bukanlah Datuk dan Seri Datuk Tun dan sebagainya. Pihak istana jemput orang itu ke istana. Tak pernahlah kita dengar. Baikus. Pulah juga tak jangan nak ada pingat agak-agak. Kita pun malu juga. Allah tak sampai hati gajur orang macam ni. Bukan gajur muka. Hampir ayat umur. Harus sampai hati orang macam ni. Jadi nak nak satu kemuliaan kepada kepada rakyat dijemputnya ke istana buat satu majlis umum dan sebagainya. Ingat kebesaran dan diberi bila mana mungkin hari keputeraan dan sebagainya. Nak beritahu sesuatu yang besar, maka rakyat dijemput ke istana. Demikian juga kata ulama Nabi SAW dijemput oleh Allah ke Sidratul Muntaha, ke hadrat Allah, dan akan kita terima perintah sekolah. Jadi kita di sini sekolah adalah yang antara perintah yang ulung, perintah yang unggul. Sehingga satu hadis Nabi SAW menyebut, jika baik solat, baik seluruh amalan. Wa'in fasadat, jika rosak akan sembahyang, maka fasadat sa'iru amali, maka rosak seluruh amalan. Jadi bergantung kepada solat. Wa'amur ahlaka di solati wahai Muhammad, perintahlah, suruhlah ahlaka keluarga kamu, ahlaka ahli keluarga kamu di solati dalam mendidikan solat. Bahkan ahli mufassir menyatakan ahlah dari sini ialah ummataka, ummah-ummah kamu. Wahai Muhammad, perintahlah ummah-ummah kamu disolati di dalam menunaikan solat. Satu ialah ahli keluarga kamu, wa'mur ahlaka, ahli keluarga kamu. Ahlaka juga lah jiran-jiran kamu, ahlaka juga orang kampung kamu, ahlaka ummataka, wa'mur ummataka. Wahai Muhammad, perintahlah ummataka, ummah-ummah kamu disolati di dalam menunaikan ibadah solat. Tugas kita hanya menyampaikan, wahai hamba, hamba Allah, wahai umat, wahai kamu, diri tak solat. Perintah buat dan buat itu satu cara yang baik. Tugas menyampaikan terlaksana. Wa'mur ahlaka bisolati, perintahlah umat-umat kamu, kawan-kawan kamu, seluruh manusia bisolati di dalam mendidikan solat. Wastabir alaiha, waktu yang sama Allah Ta'ala nyatakan adalah kamu bersabar. Wastabir alaiha dua, satu wastabir alaiha, sabar di dalam menyuruh akan ibadat solat. Wastabir alaiha, wa'mur ahlaka bisolat, perintahlah keluarga kamu untuk didikan solat. Di dalam kamu bersuruh jumlah kamu sabar. Mungkin mereka tak indah akan nasihat kamu. Satu yang keduanya, di dalam kamu sendiri melakukan ibadat solat itu mungkin ada rintangan, ada ujian, hujan lebat dan sebagainya. Jadi memerlukan bersabar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Saya tentang sembahyang. Ya. Pernah ajak dari kita dulu anak saudara saya. Anak sedara, kutuk kan? Anak sedara dia ialah belajar dengan pelajar sekolah Arab. Kita ada tiga sekolah Arab, kita ada tiga PT tu. Jadi ialah PT sekolah saya di kampung. Jadi kita adalah game main game dan sebagainya, keto, logo lah gitu. Jadi tak semuanya asal, saya beri tahu lah mat bukan nama sebenar. Dah asal dah ni, asal dah bukan jauh sangat sini ke share tu je lah surau. Main ni tak habis, main game ni tak habis. Bersambung lagi, boleh bersubuh tadi lagi. Mana ada main dah, dia pergi sekolah dan sebagainya. Azhar gila semayang sama-sama. Sambung lah, nak sambung pun tak kisahlah. Dia pergi dan Allah Ta'ala kena jaga, boleh jalan semayang semua sekali kata. Kita pun pergi lah. Kita pun lama tak balik kampung, sembang-sembang orang kampung. Agak lama sembang balik, hampir sejam juga lah. Balik-balik dia tengok, dia main game nanti lah. Dia main game lah. Jadi ialah kita pun dah depan, so depan jadi dapat lah diploma yang ada di kosong semayang. Jadi saya kata, saya nak kata, kalau saya kata kenapa tak pergi solat, mungkin dia pergi bila semayang, mungkin pergi dia balik awal. Saya dah pergi dah, mungkin cakap macam tu. Cuma saya beritahu mak tadi kok lah tak nampak pun yang mak di surau tak nampak lah. Saya kata kenapa tak pergi, eh saya pergi. Jadi kita pula jadi tak nampak pun di surau semayang asal. Apa dia jawab? Baiklah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah izinkan mak untuk semayang asal berjumpa di surau. Ke situ pula pergi. Kita dengar macam dia orang itu diri beruang otomatik, macam mana orang otomatik main kata TV dia. Sebab buatlah pukul saya, Allah Ta'ala gerakkan hati buatlah untuk pukul mak. Jadi tak penting, dia serap pada tak penting. Seolah-olah dia tak ismahiyah ke Allah Ta'ala tak izin dia. Allah Ta'ala tak izinkan mak pergi ismahiyah asal berjumpa di surau. Maknanya Allah Ta'ala izin mak main game lah kita. Kita pun main tangan. Kenapa pukul Allah Ta'ala izin ke pukul pada ni? Kadang-kadang sesuatu yang baik terserah kepada Allah. Jadi kogok tu keburukan, kalau kita akan mencuri itu Allah Ta'ala mencuri dia begitu. Tidak, kebaikan daripada Allah, keburukan daripada nafsu ataupun keburukan hamba itu semua Allah. So'an salah wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Bersabarlah kamu di dalam menurut perintah keluarga kamu, ahli keluarga kamu, sahabat-sahabat kamu ataupun umat-umat kamu. Wastabir alaiha di dalam suruhan amal ma'ruf. Yang kedua adalah di dalam mendirikan solat juga memerlukan kesabaran. Bukan sahaja sembahyang berjemaah, pangkunya bukan sembahyang sunnah yang lain. Bisolati di dalam mendirikan solat. La nas'aluka rizqa wahai Muhammad, kami tidak minta rezeki daripada kamu, bahkan nahnu narzuquka, kami yang bagi rezeki. Sedangkan ulama menyatakan ahli mufassirin di dalam tafsiran yang menyebut solat ada kaitan dengan rezeki. Pada perempuan saya ulangi, solat yang kita tunai hari-hari lima waktu kosnya ada kaitan dengan rezeki kita. Kenapa Allah Ta'ala selepas pada Allah Ta'ala perintah baginda wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka, kami tidak minta rezeki, kami yang bagi. Maknanya bila mana kamu jaga sembahyang jumaah di waktu awal waktu dengan berjemaah, di sana ada jaminan rezeki untuk kamu. Janganlah dengan katanya kamu sayang untuk tinggalkan kamu peniaga dengan azab sayang tinggalkan seketika 5-10 minit 10-15 minit perniagaan kamu. Mungkin kamu kata rugi, kamu tinggal rugi, ramai customer. Tidak. Kenapa? La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka, kami yang bagi rezeki. Kamu dapat daripada kunyaan daripada kami, kami lah. Maknanya kata Allah mempunyai khazanah-khazanah rezeki daripada kami. Ar-Razzaq, pemberi rezeki adalah Allah. dengan pemujaan, dengan perniagaan kami. Dan kita ialah terutama menang kita seronok tengok ada pergi ialah tengok berhenti tutup seketika tutup solat kita pun tenang Masya Allah dia tutup Masya Allah dia solat maka biarlah orang lain tahu maksudnya tangan azad ni dia memang dia tak ada biar orang tahu bukan nasib kita ni nak cari nama tidak biar orang tahu tangan solat memang kita tak ada biar orang tahu bukan kalau boleh tangan nak semayang tu dia nak zuhur ni kalau terima dia memang dia tak ada dia tak surah ni jadi dia orang tahu kan dia tak ada nampak solat orang dah tahu kita kita Alhamdulillah kita pun jaga semayang kita punya azan kita tu masjid surah dan jauh sangat tetamu datang kita bawa nak tinggal tetamu apa pula kata tetamu satu tetamu pun satu tetamu lah ramah juga datangnya kadang-kadang dia nak minta macam kita pergi rumah kawan kita ni kain semayang kita dah ada rumah kan kita nak tinggal di semayang mungkin adat tu tak apa-apa cantik tapi itulah yang sepatutnya kita pun malu lah nak pergi rumah kita duduk rumah orang kita duduk rumah kita orang datang kita nak tinggal tetamu duduk rumah kita tetamu pun satu kita pun dua jadi maknanya kalau dah dapat tasamu ada semua bincang kita yang jaga semayang bawa kita tu jadi surah tak? Jadi kalau kita awal-awal kita cakap tak lah maknanya dan mungkin orang tak nampak lah kerana kita ni yang sentiasa jaga semayang insyaAllah bukan dia tumbi ke mungkin dia boleh sama-sama semayang jadi surah ya dapat kenalkan dengan cuma surah ni tetamu satu mungkin dan kita dapat mungkin ada keluarga kenalkan dan sebab insyaAllah kita pejabat mana saya pun tak mungkin ada sesuatu yang misalnya wastabir 'alaiha sabar di dalam menunaikan ibadah solat dan nas'aluka rizqa dengan ibadah solat itu kami tidak minta rezeki daripada kamu kami sebagai ar-razzaq nahnu narzuquka kami hakikatnya bagi rezeki kepada kamu wal 'aqibatu lit-taqwa dan akibat yang baik itu adalah di akhirat nanti hakikatnya pahala itu untuk orang yang takwa umi takwa Allah Taala bagi wal 'aqibatu lit-taqwa untuk orang yang takwa di dalam ayat 1006 kan. Selalu kita baca wa man yattaqillah apa yang bertakwa dengan Allah wal aqibatu littaqwa di dalam surah At-Tamurun surah At-Talaq surah At-Talaq ayat 1006 wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib siapa takwa kepada Allah Allah Taala buka jalan keluar Allah Taala beri rezeki tanpa daripada sumber yang tidak disangka nampak dan nas'aluka rizqa kami tidak minta rezeki kami bagi rezeki dan akibat yang baik akhirat itu untuk orang yang takwa orang yang takwa ada kaitan dengan rezeki 133 waqalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi awalam ta'tihim bayyinatuna fi suhufil ula waqal wahai Muhammad mereka dakwa kata mereka yang kufur dengan makar apa kata mereka laula ya'tina bi ayatin min rabbi laula itu sekiranya mengapa kau tidak ya'tina datang kepada kami bi ayatin dengan satu tadi tanda mukjizat katakan min rabbi daripada Tuhannya mereka kata kenapa kau tidak datang kepada kami satu tanda dalil bukti tentang keesaan Allah Ta'ala Nabi-Nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka dakwa seolah-olah tidak ada mukjizat wahai Muhammad bagi tahu kepada mereka awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula awalam ta'ti tidakkah telah datang kepada mereka bayyinatu bayyinah bukti dalil tanda perkara yang nyata ma fi suhufil ula apa-apa yang telah ada di dalam kita daripada Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Saleh masing-masing dibukakan dengan mukjizat bukti tentang keesaan Allah tentang kerasulan Nabi-Nabi dah ada dalam buktinya bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhir datang sebagai Nabi akhir zaman pembuluh bagi segala ambiyat berhenti pemisahan nabi-nabi diberkati dengan Al-Quran, maka banyak lagi mujizat-mujizat yang lain. Bahkan untuk umat-umat dahulu, jarak terlalu ketika bagaimana Nabi Allah SWT dengan untuk Nabi Allah SWT dengan untuk Nabi Allah SWT dengan untuk Nabi Allah dengan suara kuanya, Nabi Allah SWT dengan sabunya, Isa dengan Injilnya, Nabi Allah SWT dengan Taurat, begitu kita-kita. Bahkan banyak mujizat-mujizat yang lain. Nabi Allah Ibrahim tidak terbakar, mujizat. Jadi mereka itu lebih buku mata mereka. Awalan ta'dihim bayinatu ma'afis suhufil ula pada suhuf-suhuf pada kitab-kitab dahulu. Di dalam kitab suhuf, kitab ini kitab kecil, as-suhuf, kitab besar, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dan suhuf, suhuf ini maknanya satu kitab-kitab kecil nyata-nyata tentang apa, di dunia puji-pujian untuk Rasul-Rasul, untuk Nabi-Nabi, dinyatakan tentang bagaimana hukum hakam peringatan dan apalah, kelebihan kepada pemimpin-pemimpin di dalam suhuf-suhuf. Setelah untuk Nabi Allah Musa AS, kita tinggal dulu, selain daripada mendapat Taurat, Nabi Allah Musa dan Bapak juga mendapat suhuf, kitab-kitab kecil kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa dapat Taurat bersama Nabi Allah Musa juga dibukakan suhuf. Suhuf Nabi Allah Ibrahim tidak mendapat kitab, tetapi Nabi Allah Ibrahim mendapat kitab kecil. Ada dalil, ada bukti, ada di dalam surah Al-A'la. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf kepada Nabi Allah Ibrahim dan kepada Nabi Allah. Inna hadza la fi suhufil ula. Segala-galanya berada di dalam suhuf-suhuf yang dahulu. Kepada siapa? Suhuf Ibrahim. Suhuf kita kecil kepada Nabi Allah Ibrahim. Suhuf Ibrahim wa Musa juga kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa sendiri dapat kitab Taurat dibukakan suhuf. Kita kita kecil kepada Nabi Allah Musa AS. Suhuf Ibrahim wa Musa. Jelas Quran sebut suhuf kita kecil kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa. Awalan ta'dihim bayinatu ma'afis suhufil ula. Telah datanglah keterangan di dalam kitab-kitab kecil dahulu. 1.3.4 Walau anna ahlaknahum bi'azabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla. Walau anna, jika sekiranya wahai Muhammad, anna, maksudnya kami ahlaknahu, binasakan mereka. Allah Ta'ala sebut wahai Muhammad, jikalah kami dalam kata lain, binasakan mereka. Kalaulah kami, seksa mereka. Bi'azabin biqablihi, dengan azab sebelum itu. Dengan sebab dosa-dosa mereka. Laqalu, pasti mereka akan berkata, Rabbana, mereka akan mendakwa, Rabbana wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasulan. Kenapa kau kamu tidak menghantar kepada kami seorang rasul pun? Wahai Tuhan kami, kenapa kau engkau tidak utuskan rasul? Arsalta ilaina rasulan. Akan seorang rasul pun. Seorang rasul pun. Kenapa dengan rasul itu? Fana tabi'a ayatika. Fana tabi'a. Maka kami dapat ikuti, dapat ikut ayatika. Segala ayat-ayat kami. Perintah-perintah kamu di dalam apa yang dibawa oleh Rasul min qabli anna dinda, sebelum kami ini menjadi orang yang hina, nadinda wa nakhla ataupun yang direndahkan. Kenapa kata datang pada kami walhaq, datang pada mereka silih berkati Rasul-Rasul Nabi-Nabi di dalam zaman Bani Israel sendiri riwayat menceritakan hampir 70 orang lebih Rasul di datang Bani Israel. Maka mereka pernah bunuh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Rasul dan Nabi mereka bunuh di antara sesuatu yang besar di dalam agama. Telah bunuh putusan Allah, Rasul Allah. Nabi Allah Zakaria dibunuh, Nabi Allah Yahya dibunuh. Pembunuh seorang Nabi, Rasul. Maka mereka adalah putusan daripada Allah. karena agama Allah Ta'ala, Rasul-Rasul telah maknanya korbankan diri untuk pertahankan agama perintah Allah. Mereka dakwa kenapa Allah tak datang pada kami buat hari, tak datang Rasul Nabi. Di jalan kitab Taurat, Injil, disebut segala dan Rasul-Rasul dahulu telah datang satu persatu. Sebab itulah bila mana Nabi SAW kerajaan baginda membenarkan akan kedatangan Rasul sebelum itu. Nabi Allah Nuh AS bagi tahu sebelum ini datangnya Adam. Lepas Nabi Allah Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, datangnya Nabi Allah Hud, Nabi Allah Salehnya membagi tahu datang Rasul telah datang dan aku didatangkan untuk syariat dahulu telah dihapuskan, syariat yang baru datangnya Nabi Allah Musa AS menghapuskan semua syariat-syariat yang ada. Datang Nabi Allah Isa menghapuskan apa yang ada di dalam syariat Nabi Allah Musa. Datang Nabi SAW menghapuskan syariat yang ada di dalam zaman Nabi Allah Isa. Injil, maknanya Injil itu tak digunapakai dalam datangnya Al-Quran. Datangnya Injil tidak digunapakai kitab Taurat. Jadi setiap Nabi itu memperbaharui dia punya syariat-syariat. Sehinggalah datangnya Nabi SAW dan akhir sekitar perubahan Nabi Allah Isa akan turun ke atas muka bumi membawa syariat Nabi Allah, membawa syariat baginda SAW. Bukanlah Nabi Allah Isa turun di atas tekes sebagai Nabi dan Rasul. Ini yang menjadi dia punya sedikit sebanyak perselisihan di kalangan mereka. Nasrani tidak, Nabi Allah Isa Nabi memang dia pun salah tukul bunuh dajah, bukan dengan apa, dengan sangkaan yang buruk. Bukan mereka memujuk-mujukkan Isa jasuh dan sebagainya. Tengok bila mana Adam, Nabi Allah Adam buat kemaksiatan, lakukan dosa, makan berbunti. Siapa yang nak kifaratkan dosa Nabi Allah Adam? Isa dia sanggup di solid, dia puji Isa, kata dia Isa adalah akhiran Nabi. Dakwah dengan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baginda adalah Nabi akhir zaman. Ana qatam Nabi, akulah Nabi terakhir. Wada Nabi ya ba'di, tidak ada Nabi setelah aku. Kenapa? Jadi mereka dakwah wahai Muhammad, kenapa kau tidak diutuskan Rasul? Walhadi datang kepada mereka Rasul demi Rasul kepada mereka datang. Sini kasih siang malam ini dah untuk kaum ini dari dakwah Allah. Mereka sendiri yang hanya menjuruskan ayat-ayat Allah. Akhir sekali 135. Kul kulum mutarabbisum fatakabbasu. Wahai Muhammad, kul katakanlah kepada mereka. Kul wahai Muhammad, katakanlah kepada umat-umat kamu, Yahudinya, Musyrikinya, dan di sana ada sahabat-sahabat kamu. Kulun semua sekali, kulun semua sekali mutarabbisun. Kita di, kita tunggu, tunggu tengok, wait and do, tunggu dan lihat apa yang akan terjadi. Maka tunggu belakang. Fatarab basu, maka kamu sendiri juga adalah tunggu. Kamu yang Yahudi penyebab-penyebab berhala, yang kamu kata berhala kamu boleh syafa'at kepada kamu, yang kamu dakwa berhala kamu boleh tolong kamu. Tunggu tengok, boleh atau tidak, benar atau tidak, tentang sembahan kamu sendiri. Menyatakan berhala boleh tolong bantu kamu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh Tuhan satu, kita Tuhan ramai pun tak boleh nak tolong, takkan Tuhan satu. Wahai Muhammad, beritahu kepada mereka pegangan mereka, ilah mereka, mereka sangka sesuatu yang selain daripada Allah ada lagi ilah yang lain. Yakin kepada makhluk boleh tolong mereka, bantu mereka, tangkal azimat khurafat-khurafat mereka. Nampak? Pada hari ini kita nak bina yakin, kita bina kita iman kita la ilaha illallah, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita kena jaga, keramat-keramat macam-macam lah. Keramat Allah Ta'ala bagi kepada mukjizat kepada Nabi, keramat kepada wali-wali Allah. Dua tu je yang benarnya. Yang lainnya adalah sihir kepada orang, kepada musyrikin, orang Yahudi. iman terpercaya. Mereka yakin benda ni ada manfaat, benda ni ada boleh bagi mudarat. Lalu mereka telah buat sihir, sihir tu, sihir ni macam-macam lah sihir. Mambang kuning, mambang kuning, mambang hijau, mambang biru, mambang kuning ni pasti. Kat sini je lah, kat luar sana lain. Mambang kuning, mambang hijau, mambang biru, mambang merah, dipanggil. Jadi nak panggil apa? Nak panggil siapa? Ini boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat. La ilaha illallah. Kita dah yakin lah akidah kita awal-awal lagi. Tiada Tuhan yang tiada yang bagi bagi manfaat mudarat. Sembuh, sakit, mulia, hina kecuali Allah Ta'ala. Tapi tidak mereka masih lagi percaya kepada benda-benda yang lain. Dan bila mana mereka ada hasad dari ibu lah mereka buat. Jumpa tu bomoh, jumpa ahli nujum, jumpa. Soalnya ahli nujum tu dibagi segala-galanya. Boleh mereka boleh ramalan berkian-berkian. Lalu waktu yang sama diambil keuntungan. Saya dah cerita dulu. Belakang tu. Tak belakang tu. Simpan. Terfilat ni. Terfilat kat sana tu. Ada jual rojok ni. Jual rojok. Depan jual rojok tu dulu. 6 tahun lepas. Saya ingat lagi. Saya dah sini hampir 20 tahun lebih. Saya ingat lagi. Mesti buat tu ni. Dah buat saya datang 96 sampai sekarang. Sehingga 10 tahun lepas lagi dah ada hamba Allah. Apek-apek. Apek-apek. Topek lah orang kata pergi topek. Apek. Naik basikal. Naik basikal. Selain kita kalau nak pergi lagi KL ni lebih dekat kot ni lah. Kot NSG ni kan. Tu jalan syurga lah. Kot sana boleh. Kot kapur. Jadi kot 10 lebih apek kan naik basikal. Dia sandar dekat mana? Ribunan bulu-bulu. Dia sandar dekat dia. Dia ada ofis dia. Ofis dia. Dia ada ofis dia. Dan dia open table. Dia ada meja. Dia open open table dia. Lepas ada kursi. Selalu dia buat. Kalau dah tak fikir dua meja kita pun berhenti. Tak nampak pun memang nampak sebelah tu. Nampak. Itu. Alamat. Dia punya jari. Maknanya bagi tahu wahai kamu, siapa yang sudi datanglah sini, bolehlah saya tenung ramah nasib kamu. Jadi kita nak pergi KL, nak pergi MSK, lalu tak tengok pun tengok juga. Jadi Masya Allah, kok masuk ni BMW Mesedih lah dia bus. Kalau kata dia panggil Mesedih. Orang duduk situ, Masya Allah, lakinya, wanitanya, laki bininya tunjuk tangan. Saya ini kepada yang kita ni yakin kepada Allah Rasul bila mana dia mendakwa dia boleh ramah setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sehingga lah saya bukan terkesan, tapi terkesan juga lah. Terkesan apa tak ada perempuan, bukanlah maksudnya kita maknanya yakin pada selebat atau tidak, hati saya tu penat saya nawaitu, saya cakap tu kan ya. Hari-hari minggu-minggu kita tengok lalu, kita tengok lalu. Sampai satu hari tu saya ternawai itulah niat dan hati. Insya Allah nak berhenti juga sekali. Nak berhenti. Kenapa? Nak tunjuk tangan ke? Ya, nak tunjuk tangan. Tapi semata-mata sebelum dia ambil tangan saya nak ambil tangan dia dulu. Nawai itu niat-niat saya. Sebelum dia ambil tangan saya nak ambil tangan dia. Nak sambat tangan dia. Tanya lepek. Oh, pek. Apek tu. Apek. Pek di sini ulang lah, pek. 7 tahun kan? Ya. Dalam masa 7 tahun, ambil ramah. Buat ramalah. Nasib-nasib orang di sini. Laki bini datang. Lakinya perempuan. Macam-macam. Dia tu, Masya Allah, berjaya sampai menaruh gading. Mendapat. Mendiri runtuhnya pergiang. Orang kaya-kaya. Orang ikut papa ke danung. Semua sekali. Dia nak tanya apik dalam masa 7 tahun dengan masa dah tua lagi. Nasib orang boleh ramah, nasib sendiri entah ke mana. Dah 7 tahun. Orang ada kaya-kaya apik dengan masa dah tua ni. Buka ofis sendiri pukul 10, pukul 3 duduk. Ofis pun tepi jalan. Buatlah ofis sendiri. ingat-ingat nak tanya lah, ingat-ingat. Tapi mana tak ingat, tak tanya lah. Jadi nak bagi tahu tu, jadi ingat lah. Nanya ramalan, ramalan tersebut. Bila mana hamba dia yakin kepada yang lain daripada Allah, mulalah mereka yakin sembahan mereka. Wahai Muhammad, kata kepada mereka, kulkullum mutarakkum fatarakkum. Tunggulah kamu apa yang kamu sembah, yang kamu yakin boleh bantu kamu, boleh tolong kamu akhirat nanti, boleh ke kamunya. Fasata'alamuna, maka kelak kamu akan mengetahui di akhirat nanti, man ashabu siratis sawiyyi wa man ihtada. Man orang yang mana dikatakan ashabu sirati, orang yang mana jalan yang ditempuh oleh mereka, ashab, sahabat-sahabat orang yang mana, golongan-golongan as-siratis sawiyyi, yang berjalan pada jalan yang sawi, jalan yang lurus ataupun jalan yang betul. Wa man ihtada, dan orang yang mana, man orang yang mana ihtada, mendapat hidayah ataupun petunjuk daripada Allah. Hari ini kamu pasal kamu tu betul, kamu tu benar. Saya tak semayang pun tak, ya. Kita tengok Allah Ta'ala uji di kalangan kita yang semayang, orang yang tak semayang, Masya Allah, orang kaya raya, yang menipu, yang macam-macam lah keburukan dia buat, kaya. Sebab ini yang menipu tu Allah Ta'ala azab dia. Duit rasuah, duit riba dan sebagainya. Sebab dengan duit tersebut Allah Ta'ala maknanya, tak boleh dia beli garam. Duit curi lah, dia curi, dia curi duit bank. Contoh si A curi duit bank, dia rompok bank dengan duit, ha? Katalah 300 ribu. Maka duit tersebut dia pun beli gula, bawa balik masih gula jadi masih. Allah Ta'ala tukar, ha? Harga dunia. Beli gula dengan duit curi, Allah Ta'ala tetap maknanya gula itu rasa manis walaupun duit duit curi. Allah Ta'ala tidak ukur. Beli lada, tetap lada itu pedas. Beli garam, tetap masin. Allah, walaupun dengan duit curi, duit ribu, duit rasuah, benda itu haram. Allah Ta'ala nak uji saya, berkubak-kubak. Jadi dia nampak kadang dia pun berbangkut-bangkut dengan keburukan dia. Allah Ta'ala boleh buat, boleh timbulkan azab. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang pada mereka, bagi peluang supaya mereka tu kembali kepada pangkal jalan. Kedok dengan apa yang kamu usul, tunggulah kamu. Sebab kamu tidak percaya, kami pun tunggu, kamu pun tunggu. Wait and look, akhirat nanti. Fasa ta'alamuna, kedok kamu akan mengetahui hakikatnya. Man ashabu siratis sawiyyi, orang yang berada pada jalan yang lurus. Bagaimana kita dalam Quran, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim min an-nabiyyin, jalan yang mana kau beri nikmat kepada nabi-nabi, wa man ihtada, dan orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekalian kita tapi manfaat kepada kehidupan kita guna hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.